بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين dari pertanyaan yang ke-66, سئل فضيلة الشيخ هل يجوز لطالب العلم بعض الآراء الفكهية على بعض ثم يلزم بها غيره؟ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ditanya apakah boleh bagi penuntut ilmu menguatkan sebagian pendapat-pendapat fikih atas sebagian yang lain, kemudian mengharuskan dengan pendapat itu selain dirinya. Jadi beliau ditanya tentang seorang penuntut ilmu, dia mengatakan bahwa dalam perkara fikih ini, dari pendapat ulama ini yang berbeda-beda, yang kuat adalah pendapat pertama umpamanya. Setelah dia berpendapat dengan pendapat yang pertama, apakah boleh bagi dia untuk mengharuskan selain dirinya, mengharuskan kepada orang lain untuk berpendapat dengan pendapatnya? Ini pertanyaannya. وهل له أن يأخذ بالرأي المرجوح في بعض الأحوال وهو يعلم الراجح؟ Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah boleh bagi dia mengambil pendapat yang tidak kuat dalam sebagian keadaan sementara dia mengetahui pendapat yang kuat? Jadi dia tahu dari perbedaan pendapat ulama ini mana yang kuat dan mana yang tidak kuat dari pendapat itu, tapi dia ambil pendapat yang tidak kuat. Nah, apakah boleh? Fajaba biqaulih idza lam yatabayyan al-hukm bayanan taman li talib al-ilm wa dhalla 'indahu shakkun fi shakkun minhu falahu an yulzima nafsah bihi ihtiyatan wa la yulzimu ghayrahu bidzalik. Beliau jawab, apabila tidak tampak suatu hukum sebagai keterangan yang sempurna untuk penuntut ilmu, dan jadilah pada sisinya keraguan, maka baginya mengharuskan dirinya sendiri dalam rangka hati-hati dan tidak mengharuskan selain dirinya dengan pendapat itu. لأنه ليس عنده دليل بين يكون حجة أمام الله. Karena ia tidak mempunyai dalil yang jelas sebagai hujjah nanti di hadapan Allah Azza wa Jal. Hina yuharrimu au yujibu ala ibadillah. Ketika dia mengharamkan atau mewajibkan atas hamba-hamba Allah. Ma lam yathbut syar'an. Yang tidak sabit secara syar'i. Yang tidak tetap secara syar'i. Jadi kata beliau, bagi seorang talibul ilm, ketika dia ada keraguan dalam masalah itu, dari masalah fikhiyah, mana yang rajih, mana yang kuat dari pendapat-pendapat ulama tentang ini umpamanya. Nah, ada menurut dia yang kuat adalah pendapat pertama contohnya. Cuman dia tidak yakin. Cuman ghalabatidhan. Dugaan yang kuat menurut dia. Pendapat pertamanya lah yang kuat. Nah, bagaimana? Apakah boleh dia untuk mengharuskan yang lain mengambil pendapat sebagaimana pendapatnya? Maka jangan, kata Syekh. Kenapa? Karena dia belum yakin. Dia masih ragu. Maka dalam rangka berhati-hati, maka haruskan diri sendiri saja. Jangan mengharuskan orang lain berpendapat sebagaimana pendapatmu. Itu. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai dalil yang jelas, yang terang, sebagai hujjah nanti di hadapan Allah. Ketika dia mengatakan kepada saudaranya, "Ya akhi, ini haram. Tinggalkan." Tapi ketika dia ditanya mana dalilnya, wallah alam, cuman ana setahu ana atau ana pernah dengar, cuman enggak jelas ya. Perlu dicek kembali. Ini haram. Jangan. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai dalil yang jelas. Cuma dalam kehati-hatian bolehlah untuk dirinya sendiri. Baik itu mengharamkan atau mewajibkan atas orang lain. Jika hukum syar'i itu belum tetap pada dirinya. Nah, ada pun hukum-hukum syar'i. Dari ini halal, ini haram. Pada asalnya adalah jelas. Dalam Islam jelas. Karena Allah SWT menurunkan Al-Quran tibyanan li kulli syai, sebagai penjelas atas segala sesuatu. Itu Al-Quran. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal dan yang haram itu telah jelas. Diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang jelas. Adapun ketidakjelasan itu pada individu, perorangan. Bagi dia tidak jelas, belum tentu yang lainnya tidak jelas sepertinya. Dia ragu, belum tentu yang lainnya ragu sepertinya. Nah, dengan itulah ketika dia dalam suatu permasalahan fikih, dia ragu. Cuman ghalabatidh-dhann, tuduhan yang kuat menurut dia, ini yang rajih. Alas, pegang dia. Mengilzamkan yang lain, mengharuskan yang lain untuk berpendapat yang sepertinya, jangan dulu. Kenapa? Karena dia belum mempunyai dalil yang sabit, dalil yang kuat. Nah, keterangan yang kuat. Maka dalam rangka ihtiyatan, dalam rangka kehati-hatian, ilzamkan, haruskan untuk diri sendiri saja. Nah, diri sendiri saja. Contoh, dia dalam permasalahan fikhiyah seperti sholat tahiyatul masjid, pendapat dia wajib. Dia mengambil dari beberapa pendapat ulama. Nah, tapi dia tidak tahu ulama siapa itu, cuman pernah dengar entah siapa. Dan juga dari dalil-dalilnya juga sama seperti itu. Ngambang, tidak sabit, tidak jelas, tidak mantap. Tapi dia yakin pernah dengar. Maka untuk dirinya sendiri. Wajibkan untuk dirinya sendiri, tidak mengapa. Kenapa? Karena dia pernah dengar katanya. Cuman siapa syekhnya lupa. Dan dalilnya juga demikian. Nah. Maka jangan ilzamkan kepada selain dirinya. Ilzamkan untuk dirinya sendiri. Haruskan untuk dirinya sendiri. Ketika masuk masjid, harusnya sholat tahiyatul masjid. Nah, kenapa? Karena fisik dia dalam keraguannya. Nah, ada. Nah, tidak mengapa. Itu mimbab ihtiyatan dalam rangka kehati-hatian buat dia. Tidak mengapa. Nah, dengan yang dikatakan di sini, wa kathiran ma yataraddadul mujtahid fi ba'dil asya' fa yuhibbu an yutabbiqaha ala nafsihi wa yatahammalu ma yakunu fiha minal masyaqqah. Walakinahu yakhsha min ilzami ibadillahi biha. Wajar kata beliau yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa katsiran ma yataraddadul mujtahid, kebanyakan dari yang diragukan oleh seorang yang berijtihad dari sebagian sesuatu, maka dia lebih suka atau senang mempraktikkannya dari masalah fikhiyah itu atas dirinya. Wa yatahammal ma yakunu fiha minal masyaqqah, dan dia bersabar pada sesuatu yang ada pada dirinya dari al masyaqqah, dari keberatan. Walakinnahu yakhsha min ilzami ibadillahi biha, akan tapi dia khawatir untuk mengharuskan hamba-hamba Allah dengannya, seperti tadi salat tahiyatul masjid. Nah, dia ragu. Cuman menurut dugaan dia yang kuat, wajib hukumnya salat tahiyatul masjid. Maka seorang yang mujtahid ini, dia mempraktikkan setiap kali masuk masjid salat tahiyatul masjid, setiap masuk masjid salat tahiyatul masjid. Dia praktekkan demikian untuk dirinya sendiri dalam rangka kehati-hatian. Dan dia bersabar. Nah, ya tahammal. Kenapa? Masyakkah bagi dia. Masuk sebentar salat tahiyatul masjid, keluar tidak lama masuk lagi salat tahiyatul masjid lagi. Masyakkah? Tidak ada masalah bagi dia. Untuk menginzamkan ke yang lainnya belum bisa. Kenapa? Khawatir. Khawatir ternyata dia yang salah. Ternyata dia salah dalam ijtihadnya. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai dalil yang kuat. Nah, ini dia. Nah, demikian juga dalam permasalahan fikih yang lainnya. Ini satu contoh. Nah, dalam masalah fikih yang lainnya, seorang talibul ilm ketika dia masih bimbang atau hanya dirinya saja yang dengar, kemudian ingin menerangkan kepada orang lain, belum bisa. Kenapa? Akan ditanya mana dalilnya, tapi mana keterangannya dari para ulama. Maka dalam rangka ihtiyatan, praktekkan diri sendiri tidak mengapa. Selama dia tahu, Anda pernah belajar pada si fulan seperti ini, Anda yakin, karena waktu itu dipraktekkan juga. Nah, ini bagi talibul ilm yang dia baru sebatas ini. Beda lagi kalau dia nanti sudah belajar, sudah bisa membuka sendiri, membahas sendiri. Nah, baru dia membahas, meneliti. Setelah dia mendapatkannya, baru itulah yang dia jadikan patokan dalam ibadah dia, dalam pengamalan dia. Walidzalika nakul la mani an yasrukal insan hadzal maslak walakinahu la yatruk i'adatan nadar marratan ba'da ukhra hatta yatabayyana al-amr wa yulzimu an-nas bi muqtada ad-dalil wa la yakunu muqassiran fi talab ad-dalil fa yakunu muqassiran fi bayan asy-syara'. Dengan itu kami katakan tidak ada halangannya seorang untuk dia menempuh jalan ini. Tapi yaitu dia mengilzamkan dirinya, tidak mengilzamkan yang lainnya. Walakinnahu la yatruk, tapi jangan tinggalkan mengulang-ulangi penelitian atau pembahasan marratan ba'da ukhra. Baik. Sekali, dua kali. Nah. Hatta yatabayyana al-amr. Sehingga tampaklah perkara. Wa yulzimu an-nas bi muqtada ad-dalil. Dan dia setelah itu mengharuskan orang lain dengan apa yang dikehendaki oleh dalil. Ada. Jadi tidak mengapa seorang ketika dia ada keraguan pada permasalahan dari permasalahan fikih, tapi yang menurut dugaan dia yang kuat adalah wajib umpamanya. Maka praktekkan untuk diri sendiri, wajib atas diri sendiri. Nah, tidak mengapa. Lama ini. Tidak mengapa untuk menempuh jalan yang seperti ini. Tapi ingatkan oleh Syekh, jangan tinggalkan terus i'adatun nawar, mengulang-ulang pembahasan dia, penelitian dia, cek kembali, tanya, buka kitab, murajaah, ada, sehingga dia tidak selalu berada dalam keraguannya terus. Karena namanya keraguan itu sementara. Nah, adapun seterusnya dia dalam keraguan, tercela. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu menuju yang tidak ada keraguan bagimu. Itu. Apa yang ragu tinggalkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bertanya, belajar, membuka, meneliti. Untuk sementara tidak mengapa. Seperti seorang yang dia awam mau beribadah tidak bisa. Bolehkah dia menyontoh temannya dalam ibadah itu karena dia tidak tahu sebelumnya? Boleh, ikuti. Tidak apa-apa. Kenapa? Awam. Tidak paham apa-apa. Tapi kalau dia sudah dalam keadaan berilmu, belajar, tidak boleh ikut-ikutan. Harus dia bertanya, tanyakan dalilnya, buka, belajar. Ada. Wa yulzimu an-nas bi muqbalat dalil. Baru setelah dia membahas, dapatlah dari yang kuat dengan dalil-dalilnya, baru untuk dirinya dan untuk orang lain. Yaitu dengan dia mengilzamkan orang lain dengan apa yang dikehendaki oleh dalil itu. Wala yakunu muqassiran, dan tidak dia bermalas-malas atau asal-asalan fi talabid dalil, dalam mencari dalil. Fa yakunu muqassiran fi bayani syara', sehingga dia tidak sempurna. Nah, tidak optimal di dalam menerangkan syariat ini. Jadi jangan sampai ketika dia dalam keraguannya, dibiarkan dalam keraguannya. Tidak mau cari dalil, tidak mau bertanya, maka jadilah dia muqassir. Nah, pada posisi yang serba kurang pada dirinya, ada terdapat kekurangan yang banyak sekali. Nah, ini jangan. Tapi kenapa? Karena dia bermalas-malasan dalam hal ini. Wala yakunu muqassiran fi talabid dalil. Kalau dia muqassir dalam itu, maka dia akan muqassir juga dalam menerangkan syariat ini. Malas, enggak mau berdakwah, enggak mau ngajar. Kenapa? Gara-gara tidak tahu ilmunya. Mau menasihati saudaranya, enggak mau. Kenapa? Anak sendiri tidak hafal dalilnya. Duh. Ya hafalkan. Ya belajar, ya persiapan, ini dan itu. Nah, karena kalau dibiarkan dalam keadaan seperti itu, dia tidak mau apa-apa dalam kehidupannya. Yang penting untuk diri sendiri. Nah, jangan. Ingat nasihat Syekh. Tuntutlah ilmu untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan orang lain. Hilangkan kebodohan dari orang lain juga. Jadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Na'am wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di dunia ini. Ta'muruna bil ma'ruf. Kapan itu? Ketika beramal ma'ruf dan nahi munkar. Ketika menyuruh kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Mengilzamkan berarti mengilzamkan orang lain. Lakukanlah ini. Ini wajib hukumnya. Ini perintah, taati. Ini larangan, jauhi. Ala sabilil ilzam. Naam. Ala sabilil ilzam. Yaitu dengan bentuk pasti. Harus. Ini harus kerjakan. Ini harus tinggalkan. Baik. Jadi, jangan dipahami. Dari ucapan Syekh, jangan sampai keliru. Tidak setiap permasalahan fikhiyah atau permasalahan apa saja dalam din ini, itu setiap menghadapi suatu perbedaan ulama, kemudian dia ambil dari pendapat yang kuat menurutnya, kemudian jangan haruskan orang lain mengikuti pendapatnya. Hati-hati. Tidak seperti itu. Ini hanya ingin menerangkan seorang talibul ilm yang masih ragu. Nah, tapi kalau dia tidak ragu, yakin ini yang rajih dengan dalil-dalilnya kuat dan ada yang mendahulunya dari kalangan salaf, sebutkan, sampaikan kepada yang lain. Nah, hadza wala yajuzu lahu al-amal bil marjuh, dan tidak boleh mengamalkan baginya pendapat yang tidak kuat. Bal yata'ayyan 'alaihi an ya'mala bil rajih, bahkan menjadi tertentu atau menjadi kewajiban baginya mengamalkan yang rajih, mengamalkan yang kuat. Idza tabayyana lahu annahu rajih, apabila jelas bagi dia bahwa itu adalah yang kuat. Dia tidak boleh setelah dia tahu jelas-jelasan bahwa itu adalah pendapat yang lemah, tapi dia amalkan, tidak boleh. Kalau dia tahu bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, ambil pendapat yang kedua, pendapat yang pertama tinggalkan. Nah, jangan mengikuti pendapat yang tidak kuat karena hawa nafsu, karena dunia, karena syahwat. Jangan. Ulama khilaf dalam masalah menyempir jenggot. Jenggot ini disemir dengan semir yaitu hitam. Sebagian mereka mengatakan haram, sebagian lagi mengatakan boleh. Dan pendapat yang rajih yaitu tidak boleh. Wajannibus sawad, kata Rasulullah SAW. Dan jauhi dari yang warna hitam dari semir atau yang lainnya. Ketika kita mendapatkan uban di rambut kita atau jenggot kita, maka jangan disemir dengan semir hitam. Nah, walaupun ada pun pendapat yang lain, pendapat yang lain adalah marjuh. Nah sekarang apakah boleh mengambil pendapat yang marjuh itu kemudian kita semir supaya kelihatan tetap muda. Nah, biar dibilang muda ini dan itu, wah kada, tidak boleh. Kenapa? Karena pasti lil hawa, karena hawa nafsunya dia. Nah, karena hawa nafsunya, bukan dia merojihkan dari pendapat itu karena ilmu. Nah, tidak ilmiah dia, tapi karena hawa nafsu. Nah, ini tidak boleh. Baik. Nah, jadi dalam permasalahan ini kita ingatkan kembali. Baik. Karena pentingnya masalah ini, yaitu permasalahan yang disebutkan tadi, ketika seorang berbeda pendapat dalam urusan fikih, melihat beberapa pendapat ulama, ketika dia ragu, maka yang rajih menurutnya dari keraguan dia itu, mana yang kuat dari pendapat dia, ambil. Dan jangan haruskan yang lain berpendapat dengan pendapatnya. Kenapa? Karena dia masih ragu untuk menerangkan kepada yang lain dari dalilnya, nah, dan dari kalam ulama. Baik. Tapi kalau dia yakin, kalau dia sudah jelas dan terang dan bisa mengumpulkan dalil-dalilnya dan tahu, maka apakah boleh dia untuk mengilzamkan, mengharuskan orang lain berpendapat dengan pendapatnya? Ya, boleh. Nah, boleh. Sampaikan kepada mereka, ini pendapat yang rajih. Ambillah. Tidak mengapa. Hal. Dan demikianlah din. Baik, demikianlah din. Karena kalau tidak, maka orang lain akan bingung mana marju, mana yang rajih. Sebab tidak ada yang menterjih. Tidak ada yang menerangkan kepada mereka mana yang rajih, mana yang kuat dari pendapat itu, dan mana yang lemah. Tapi diam-diam saja. Nah, akhirnya mereka dalam keadaan kebingungan. Nah, ini tidak boleh. Sementara kita disuruh untuk menjelaskan kepada manusia, menerangkan kepada manusia, berdakwah dan yang lainnya. Nah, contoh yang lain, ulama berbeda pendapat dalam menyikapi seseorang. Satu ulama ini mengatakan fulan mubtadi', termasuk dari ahlul bid'ah. Ulama yang lain mengatakan tidak. Yang anak tahu dia orangnya baik. Sebagian lain mengatakan anak tidak tahu. Wallah alam, apakah dia baik atau tidak? Mana yang diambil? Pendapat pertama atau pendapat kedua atau pendapat yang ketiga? Yang diambil yaitu pendapat yang pertama. Karena dalam kaidah hadis, yaitu yang namanya jarh harus didahulukan, lebih diambil daripada seorang memuji, menta'dil, memberikan pujian kepada seorang. Karena seorang yang dia menjarah, mengatakan bahwa si fulan ini mubtadi', ma'ahu ziyadatul ilm, ada pada dia tambahan ilmu. Orang ini mengatakan si fulan min ahlil bid'ah, berarti ada ilmu tentangnya. Apa sebab kebid'ahannya? Apa bid'ah yang dia lakukan? Tahu. Karena tidak mungkin dia mengatakan dia ahlil bid'ah tapi dia tidak tahu. Ulama. Berarti ada padanya ziyadatul ilm, yang tidak ada pada pendapat kedua dan pendapat yang ketiga. Nah, kemudian setelah dia mengetahui ini, apakah boleh dia sampaikan kepada orang lain? Naam, sampaikan. Sampaikan, karena kalau tidak disampaikan, orang-orang akan tetap berteman dengannya, orang-orang akan bergaul dengannya, maka nasihat tidak akan jalan, din tidak akan terbangun. Ad-dinun nasihat, kulna liman, qala lillah, wali kitabih, wali rasulih, wali a'immatil muslimina wa amatihim. Terbangun di atas ini din, nasihat. Dan ini termasuk dari nasihat, sampaikan kepada orang. Orang yang pemahamannya salah, dipahami dari jawaban syekh ini. Baik. Oh, jangan diilzamkan kepada orang lain ya akhi. Jangan diharuskan orang lain berpendapat sebagaimana pendapatmu. Ulama khilaf. Nah, ulama itu bukan satu. Lihat subhatnya. Ulama itu bukan Syarabi aja. Ada Ali Hasan, ada Salim Al-Hilali, ada Ibrahim Ar-Ruhaili dan yang lainnya. Lihat. Mereka tidak mengatakan dari si fulan ini adalah mubtadi'. Bahkan mereka menta'dil, memujinya. Hanya Syarabi aja sendirian. Baik, lihat. Gaya-gaya awam. Padahal menurut ahli ilm, pendapat yang seperti ini adalah pendapat pura-pura bodoh. Padahal tahu ilmunya. Tapi kalau menurut orang awam, iya benar ini. Nah, tidak boleh. Tidak boleh engkau mengilzamkan, mengharuskan orang lain dengan pendapatmu. Syarabi sendiri. Ini masyayikh banyak. Banyak dengan satu, menang mana? Dikeroyok dia. Nah, lihat. Gaya-gaya anak kecil. Tapi ilmiah, harus ilmiah. Satu, tapi kalau dia, Masya Allah. Dari kuat ilmunya, senjatanya, ini banyak, tapi tidak mempunyai senjata. Bisa mengalahkan yang ini. Bisa mengalahkan yang banyak. Syarabi mengatakan, nih, mubtadi, ini dalilnya. Ini buktinya. Ini tidak punya bukti. Tidak bisa diambil. Nah, ada. Nah, dengan itulah, mereka yang salah paham dalam memahami perkataan syirik atau yang lainnya, mereka mengambil ini. Dengan mereka memberikan atau membuat syubhat kepada orang-orang awam. Ulama banyak. Bukan satu. Ya tahu, ulama banyak. Nah, siapa yang mengatakan ulama itu hanya satu? Banyak, alhamdulillah. Ulama ahlu sunnah banyak. Tapi kalau ulama su' lebih banyak. Maka dari itu kita cek dulu. Siapa yang kamu maksud dari ulama itu banyak? Ulama siapa? Ulama mana? Ada. Nah, kemudian apa penjelasannya? Tentang apa dulu? Nah, tolong jelaskan kepada kami tentang apa. Wah, kata. Ini dia. Baik. Jadi, al-haq ahaqqu ayyutaba. Al-haq, kebenaran itu lebih patut untuk diikuti. Bukan banyak atau sedikitnya. Tapi di mana hak itu? Itulah jadi patokannya. Itu yang kita ambil. Nah, naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.